الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أما بعد فيا أيها الإخوان ويا أيها الأخوات سلرا سلرا كو سيمان dan saqidah yang saya cintai karena Allah. Di antara doa yang sangat familiar dengan kehidupan kita, terutama kehidupan rumah tangga kita, ada doa yang ada di dalam surat Al-Furqan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Ikhwani fillah hafizakumullah, dalam doa ini ada dua hal yang perlu kita catat. Pertama, cita-cita kita dalam berumah tangga, dalam berkeluarga adalah agar di dalam keluarga kita ada suasana yang disebut dengan qurratu a'yun. Jadi istri kita, anak kita mohonkan kepada Allah agar menjadi ketenangan hati kita. Ketenangan hati, kebahagiaan adalah sesuatu yang mahal. Apalagi kita hidup di zaman di mana fitnah lebih dominan di dalam kehidupan ini daripada takwa kita kepada Allah. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam rumah tangga kita adalah sesuatu yang sangat mahal. Akan tetapi sesuatu yang mahal itu akan menjadi sebuah kenyataan apabila kita dekat dengan Allah. Yang kedua adalah di dalam berkeluarga kita itu tujuannya untuk mencetak imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian hafizakumullah, dua hal ini akan terwujud ya ibadallah wa ya ima Allah. Mata kapan? Jawabnya adalah indama ya. Kana baituna baitan Qur'aniyah. Jawabnya adalah ketika rumah kita atau keluarga kita, saudaraku sekalian, menjadi keluarga yang Qur'ani. Nah, tema ini ya ikhwatal iman akan kita bagi menjadi dua bab. Bab yang pertama adalah ahamiyatu al-baitil Qur'ani, urgensi rumah atau keluarga yang Qur'ani. Dan yang kedua kaifiyah ya siyaghah baitil Qur'an, bagaimana caranya membentuk rumah tangga yang Qur'ani atau usrah yang Qur'aniyah. Kita mulai dari bab yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah. Urgensi rumah tangga yang Qur'ani pertama adalah rumah tangga yang selalu mendapatkan petunjuk Allah. Jadi kalau kita ingin suami, istri dan anak-anak kita selalu mendapatkan petunjuk Allah dalam seluruh aspek kehidupannya, dalam ya, sekolahnya tidak salah ya, mencari sekolahan tidak salah, di dalam mencari perguruan tingginya, dalam ekonominya tidak salah, dalam mencari tempat kerjanya, dalam bergaul tidak salah, dalam mencari teman pergaulannya ya, syaratnya adalah ya, rumah tangganya adalah rumah tangga yang Qur'ani. Ayat dalil, mana dalilnya? Dalilnya di dalam surat Al-Isra, ketika Allah berfirman inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa, sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi indama kana til usrah qur'aniyatan, ketika rumah tangga kita, a'iliyah kita, rumah kita adalah Qur'ani, maka dipastikan kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena petunjuk Allah tidak akan salah alamat, tidak akan nyasar. Petunjuk Allah ya ibadallah hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang hidupnya Qur'ani. Yang kedua, saudara sekalian, setiap manusia pasti menginginkan sesuatu yang membanggakan dirinya dan keluarganya. Dan tidak ada di dalam Islam rumah tangga, keluarga yang lebih membanggakan melebihi rumah tangga yang Qur'ani. Kalau di sini ditulis 10 bintang Qur'an, ya semoga antum nanti anaknya 15, jadi 15 bintang Al-Qur'an. sehingga muncul buku baru nanti. Ya kan Nabi? Ya, 10 ini kan sekedar contoh dari sebagian keluarga saudara-saudara kita. Ya, siapa tahu antum masih muda-muda, masih kesempatan punya anak 15 atau 16. Sehingga 16 bintang Al-Qur'an. Ayat dalil, mana dalilnya Ustaz bahwa rumah tangga yang Qur'an itu rumah tangga yang membanggakan, dan yang membanggakan adalah Allah dan Rasulnya. Kita tinggal mengikuti saja sebagai manusia. Ada hadis sahih yang sudah sering kita hafal. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu orang yang mempelajari Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya. Jadi tidak ada lebih baik melebihi orang yang ahli Qur'an, yang bapak, ibu dan anak-anaknya adalah selalu berafiliasi kepada Qur'an. Ini salah sekali. Dalam riwayat yang lain dikatakan, khairukum man 'alimal Qur'an wa 'allama. Jadi ia mengetahui dan juga mengajarkannya. Sehingga ya ibadallah, ya, cita-cita saya dan semoga cita-cita kita semuanya seluruhnya menjadi orang yang faham Qur'an dan mengajarkan. Ya, ini insyaallah ya bukan sekedar ceramah atau wacana, mari kita buktikan nanti. Ya, kita biasanya di subuh begini, yang saya ngajar Qur'an, istri ngajar Qur'an, anak ngajar Qur'an, yang ikhwan ngajar ikhwan, yang akhwat ngajar akhwat. Tidak ada lebih nikmat daripada itu akhir. Dan itu benar sebuah kenikmatan rabbani. Ya. Coba akhir, kalau antum nanti saat ini punya anak 15, semua kawin, semua 30, semua ngajar Qur'an semua. Jadi bikin pesantren mudah. Biayanya gak terlalu mahal. Karena yang ngajar kita sendiri, anak-anak kita, beli ponakan kita juga sama. Dan ini bukan hal yang mustahil lah. Oleh karena itu, tema seperti ini jangan sekedar ya syiar, slogan, tapi semoga menjadi kurikulum kehidupan kita. Apalagi yang masih menderita, yang belum kawin, ya kan? Artinya masih, ya masih panjang saudara sekalian, ya programnya. Sehingga dengan demikian, tema seperti ini tidak sekedar slogan, tapi ya, insya Allah bisa diamalkan. Bagi yang sudah kawin, ya secepatnya dikodok kalau dulu belum menjadi ahli Quran. Nah, itu ya qodoanillahi taala. Ini yang kedua sih. Yang ketiga, urgensi membentuk rumah yang Qurani, keluarga yang Qurani, ya ibadallah, adalah saudaraku sekalian, hafizakumullah, rumah tangga yang pasti atas izin Allah. Saya katakan pasti karena Allah yang berjanji, tapi tetap insyaallah, adalah rumah tangga atau keluarga yang akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Karena jelas hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka sungguhnya dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada ahli Qur'an. Masya Allah. Ya. Itu sudah jelaslah janji Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Jadi ketika kita menjadi ahli Qur'an, ya ibadallah, baik membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, berjihad dengannya, mendakwahkannya, maka janji Allah, dan janji Allah pasti Quran akan datang menghampiri kita untuk menemani kita dan memberikan syafaat kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, tidak usah banyak-banyak, yang keempat saja supaya nanti ngafalinya tidak terlalu sulit, ya. Atau ujiannya tidak terlalu sulit, adalah keluarga yang Quran, ya ibadallah wa ya imaallah, akan menjadi keluarga yang istimewa di sisi Allah. Kenapa istimewa? Biasanya memang istimewa, khas. Jadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Dalam riwayat dikatakan seperti itu. Ahli Quran, ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan hamba khususnya Allah, istimewa. Makanya ya ibadallah, ya, ketika keluarga itu keluarga Qurani, maka masya Allah ya ibadallah, namanya juga sudah dekat dengan Allah, tidak akan menderita ya, atau tidak akan membaca dalam kehidupan sejarah orang yang ahli Quran kemudian menderita, dibiarkan oleh Allah. Kalau ada ujian itu sifatnya sementara saja, maksudnya ujian kesulitan, Tapi pada akhirnya keluarga Quran itu yang saya saksikan sendiri, baik di Indonesia atau di Timur Tengah, keluarga Quran adalah keluarga yang diperhatikan oleh Allah, karena memang ahlinya Allah dan hamba khususnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keluarga Quran yang terhinakan itu. Bahkan rumah tangga yang Quran tidak akan ada bencana. Akhi, bagi antum sudah kawin atau ibu-ibu yang sudah kawin, pernah enggak suami dan istri itu berantem lagi dalam rumah tangga? Pernah kan? Tetapi saya bertanya dalam sejarah rumah tangga antum, pernah enggak suami baca Quran, istri baca Quran secara khusus, kemudian berantem lagi? Ada? Tidak ada. Itu baru membacanya ya, Pak. Itu baru membacanya. Bagaimana kalau sudah kita amalkan? Subhanallah. Subhanallah. Yang kelima terakhir lagi, supaya ganjil. Tadi empat tadi. Secara kelima supaya ganjil ya. Rumah tangga yang Qur'ani ya ibadallah wa ya ima Allah ya, adalah sebuah rumah tangga ya. Hafizakumullah ya. Yang akan mendapatkan ikhwatul iman hafizakumullah ketenangan. Tadi sudah kita kasih mukadimah ketenangan. Kenapa disebut mendapat ketenangan? Iya, karena Al-Qur'an itu disebut zikir. Ya kan? Dalam surat Az-Zukhruf, wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wasawfa tus'alun. Dan orang yang selalu berzikir pasti diberikan ketenangan, seperti dalam surah Al-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, tentram. Jadi rumah tangganya Qur'an itu akan tentram, baik tanggal muda atau tanggal tua. Sebaiknya keluarga yang tidak Qur'an tenangnya tanggal tertentu. Tetapi orang yang bersama Al-Qur'an akan tentram. Itu bukan berarti dia tidak bekerja. Ya, karena bukti kalau dia itu keluarganya Qur'an, dia rajin bekerja, rajin berdakwah, ya, rajin berjuang, rajin meningkatkan kualitas ekonominya, pendidikannya, sehingga diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Bapak Ibu sekalian beberapa urgensi dari rumah tangga yang Qur'ani atau al-baitul Qur'ani atau al-usrah al-Qur'aniyah. Kemudian sekarang yang kedua, dan ini inti daripada tema ini adalah kaifiyah. Kaifiyatu takwin al-baitil Qur'ani. Bagaimana caranya membentuk rumah tangga yang Qur'ani? Yang pertama, yang real-real saja, yang mudah diamalkan dan yang aplikatif, tidak sekedar wacana, yaitu rumah tangga caranya adalah dengan membangun rumah tangga dari unsur yang Qur'ani. Jadi calon suaminya Qur'ani, calon istrinya adalah Qur'aniyah. Maka saya katakan yang masih menderita ada kesempatan untuk cepat membentuknya. Jadi antum kalau mau keluarga yang Qur'ani, antum hafal Qur'an dan jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 30 juz. Kemudian cari calon istri juga sama. Ya, yang hafal ya jangan banyak-banyak juga, jangan lebih dari 30 juz. Kalau sungguh belum sampai 30 juz ya kurang sedikit, sehingga nanti ketika kawin tinggal menyempurnakan. Dan ya ikhwan dan akhwat, ini bukan mengada-ngada mudah. Apalagi pesantren sudah banyak dari antara ikhwan kita ada dari Darul Quran. Ya. Ya. Jadi mudah saja. Banyak sekarang pesantren Darul Quran. Kalau dulu kebanyakan di Jawa saja, Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, sekarang di Jakarta juga sudah banyak. Ini yang pertama. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum sempat hafal Quran, gampang. Kalau mau punya keturunan hafal Quran, ya calon menantunya yang hafal Quran. Miskin gak apa-apa, yang penting ada alamat kaya, ada tanda-tanda kaya. Ya nanti, imma kaya beneran atau ya kayak begitu aja gak apa-apa. Jadi dengan demikian Qurannya jalan, tidak disibukkan dengan mencari nafkah karena sudah kaya. kayak begitu atau kayak udah. Ini yang pertama. Dan itulah, ini bukan mengada-ngada, antum bisa baca dalam buku-buku ulumul Quran bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaffidunahu li azwajihim wa auladihim wa banatihim. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya, anak istrinya semua menjadi penghafal Quran. Ini tadi dalilnya tadi bahwa ya diusahakan suami dan istri yang hafal Quran. Bagi suami yang sudah punya istri, ya tidak harus solusinya cari istri lagi yang hafal Quran. Istrinya disuruh menghafal Quran sama dengan dia, sama-sama. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ibadallah. Setelah suaminya ahli Quran, istrinya ahli Quran, yang kedua, maka Al-Quran harus menjadi aulawiyatul ihtimam. Ini yang kedua. Ya, antum tulis pakai bahasa Arab, bagus. Sehingga nanti kalau antum sudah tahu bahasa Arab, enak. Saya setiap ceramah enggak harus menerjemahkan. Di Indonesia ini setiap ceramah terjemahkan. Karena yang mendengarkan belum terbiasa pakai bahasa Arab. Sebenarnya sudah terbiasa, setiap sholat bahasa Arab terus teman-teman dipahami. Jadi aulawiyatul ihtimam, menjadikan Quran menjadi auli wa aulawiyatul ihtimam. Artinya menjadi sesuatu yang aulawiyat, prioritas kepedulian kita. Jadi dalam rumah tangga kita, Quran itu harus menjadi prioritas. Contohnya begini riannya, kita punya anak. Ya, dari kecil mulai anak itu sudah bisa mendengar, kemudian diperjelas lagi, diperdalam lagi ketika dia sudah berbicara. Jangan menghafal yang lainnya kecuali menghafal Quran lebih dahulu, maksud saya. Jangan sampai anak-anak lebih hafal lagu daripada Quran. Itu muskilah. Termasuk jangan sampai anak kita lebih banyak hafalan anasyidnya, nasibnya daripada Quran. Kadang-kadang sebagian aktivis dakwah bangga anaknya hafal anasyid, sehingga nyanyi terus, pagi nyanyi, siang nyanyi, malam nyanyi, sehingga rumah tangganya mirip rumah tangga orang India. Nyanyi itu orang India kan, kawin nyanyi, ya lagi ya meninggal nyanyi, cerai nyanyi. Jangan jadi rumah tangga India, rumah tangga Quran. Kemudian lagi ketika sudah sekolah, sekolahnya diprioritaskan yang Qur'annya nomor satu. Jadi sekarang udah banyak sekolah-sekolah yang memang sejak TK sudah suruh menghafal Qur'an. Itu prioritas. Dan ini bukan pendapat saya, ini pendapat ulama, ya. Ulama-ulama ahli tarbiyah, ahli fikih, semuanya sepakat, ya, bahwasanya pelajaran yang pertama diajarkan sebelum belajar apa saja, sebelum belajar apa saja, fikih, balaghah, ya, nahu, matematik, kedokteran, itu sebelumnya Quran dulu. Ada pendapat yang lainnya adalah bahasa Arab. Dan sebenarnya perbedaan ini perbedaan variatif, bukan perbedaan yang kontradiktif. Kenapa ada yang berpendapat bahasa Arab? Ya karena tidak mungkin dia paham Quran kalau tidak paham bahasa Arab. Ini maksud saya auliyatul ihtimam. Jadi jangan sampai ya sadar dengan Quran setelah tua, sisa umur, ya, sisa perhatianlah binan bidayah dari awal. Dan mudah di anak-anak itu, ya, saya sendiri tidak menungguin langsung anak-anak itu setiap habis asar sampai maghrib ngafalin Quran. Pas satu SMP sudah hafal Quran, asal terus saja. Apalagi kalau memang di antara anak antum ada yang dikirim ke seperti di Kudus, memang untuk ngafalin Quran saja lebih cepat lagi. Lebih cepat karena itu tidak belajar apa-apa kecuali Quran. Ini anak kita belajar apa saja seperti di sekolahan, belajar umum, belajar agama. Asal setiap asar sampai maghrib ngafalin Quran, hafal. Nanti kalau satu ditambah lagi, subuh begini setoran pada gurunya. Satu guru, 10 anak setiap halaqah, hafal lah. Yang penting anaknya soleh aja, ya, jangan sampai anaknya macam-macam yang asal disiplin aja, hafal lah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berjanji bahwa Quran itu mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Pakai lam, pakai qaf, dan juga fa'il, pakai fi'il madhi yassara, dan juga pakai dhamirna, nahnu, kebesaran Allah. menggambarkan Allah memberikan tiga penegasan, ya, alat untuk menguat bahkan Al-Quran itu mudah. Jadi yang mengatakan sulit itu karena jarang-jarang saja. Soalnya saya ngapain Al-Quran kok susah? Berapa kali ya? Ya kalau pas ingat aja ya susah. Ya kalau setiap hari ya enggak begitu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga ya ikhwan wa ya akhwat, caranya bagaimana membentuk keluarga yang Qurani, yaitu dengan cara menjadikan Quran sebagai wirdan yaumiyan, wirid harian. Akhi, saya bertanya, akhi dan ukhti, saya bertanya, antum pernah enggak lupa baca surat Al-Fatihah? Lupa enggak? Pernah enggak? Jarang enggak? Jarang orang lupa Al-Fatihah. Kenapa? Padahal sama-sama Qurannya, Al-Fatihah Quran, Al-Anfal Quran, At-Taubah Quran, Al-Fatihah Quran. Kenapa Al-Fatihah kok jarang lupa? Karena baca sering. Ya. Karena dibaca terus. Sama kalau Quran yang dibaca terus juga, ya lupa-lupa pun juga jarang. Gitu. Itu akhi. Ini yang maksud dengan menjadikan Quran sebagai wirid harian. Satu juz, dua juz, tiga juz. Apalagi kalau jadi penceramah, setiap ceramah harus ada qala Allah, qala Rasul. Lalu diulang-ulangkan. Gitu. Itu yang ketiga. Jadi ini kan semuanya aplikatif, Allah tidak wacana, tinggal terapkan saja. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya agar keluarga ini adalah keluarga Qurani? Dengan cara memberikan at-takdir. At-taqdir, menjadi memberikan penghargaan kepada ahli Quran. Jadi umpamanya anak, di antara anak antum ada 15, semua disayang, tapi yang lebih mendapatkan ikhtiram adalah Quran. Ini tidak kebetulan. Contohlah Bapak Ibu sekalian, kalau pas di ya, ikomati mau sholat, siapa yang didahulukan jadi imam? Ahli apa? Ahli Quran atau ahli politik? Ahli Quran. Gak ada satu ahli pun yang ahli politik. Makanya kalau negara yang dipimpin oleh ahli Quran, insya Allah ya wa hafidhukumullah aman. Gak ada uang yang dikorupsi, sehingga tidak ada kedzaliman. Jangan sampai orang pada kaget-kagetan. Golongan 3A punya uang puluhan miliaran. Di negara mana di golongan 3A itu punya uang miliaran banyak? Lagi di negara mana sih? Kalah tuh dosennya, doktor, profesor kalah. Itu kalau doktor ngajar mau punya uang puluhan miliaran, berapa abad kan ngajarnya? Berapa abad? Ya, udah mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Hancur dunia. Jadi, saudara sekalian, dengan memberikan syatakdir. Ayat dari mana darinya? Para sahabat salafun salih rahimahullah ya ikhwan, kalau sudah anaknya atau dirinya khatam Al-Quran ya, itu biasanya mereka masak-masak mudah keluarganya, tetangganya. Ini harus ditradisikan. Kalau ini sudah menjadi tradisi, gak ada lagi itu orang Islam hari istilahnya pagi, hari apa? Ulang tahun. Gak ada begitu lah. Jadi bid'ah-bid'ah itu muncul ketika yang sunnah itu tidak dilaksanakan. Sunnah Rasul, sunnah sahabat kita hidupkan. Yeah. Di antara juga contoh yang masih bagus di pesantren-pesantren Tahfidzul Quran di tradisional itu biasanya hari Jumat, karena di pesantren kita di kampung-kampung itu liburnya Jumat, tidak lagi di Jakarta, kalau Jakarta Minggu. Itu seharian ada tasmik dari pagi sampai sore. Kalau Jakarta mungkin tidak harus Jumat, Ahad. Itu dibikin nuansa-nuansa Qur'ani seperti filah itu terbentuk nanti keluarga kita. Kemudian yang keberapa, yang kelima setelah itu, nah namanya rumah tangga ya kan, punya rumah dan juga punya tetangga kan, ya rumah tangga kan? Berarti bagi antum ya ketika nanti ingin punya rumah dan punya tangga, pilihlah ya bi'ah yang Quran, lingkungan yang Quran. Contoh dekat pesantren yang tahfidzul Quran, dekat sekolah yang tahfidzul Quran, dekat perumahan yang di masjidnya ada tahfidzul Quran. Karena tempat itu, manzil itu kan tempat, itu sangat menentukan. Sampai-sampai ulama mengatakan ad-dar qoblal jar. Ini kaidah kalau dalam mencari tempat tadi. Kalau antum mau bikin rumah. Ya. Mungkin ikhwan yang bertanya, "Ustaz, saya sudah punya rumah sama istri. Sudah punya istri, punya rumah, punya anak. Gimana caranya?" Dia bikin rumah lagi. Tapi isinya yang halal-halal. Bikin rumah lagi. Yang rumah itu, ya kalau punya duit tadi ya. Kalau enggak punya duit ya pindah aja, jual rumahnya. Pindah ke rumah yang satunya lagi. Karena kalau rumah dua itu antum bahagia tapi makhluk yang lainnya menderita. Takut diisi makhluk yang lainnya. Jadi seru sekali hafizakumullah, di dalam pepatah bahasa Arab ada ungkapan al-jar qabla ad-dar. Tetangga sebelum rumah. Ini diambil dari ta'amulat renungan firman Allah dalam surat At-Tahrim ketika istrinya Fir'aun minta dibangunkan surga di dekat Allah, ya kan? Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Jadi bukan baitan fil jannah sih, indaka. Indakanya didahulukan. Ya Allah, bangunkan untuk saya di sisimu baru rumah atau gedung di surga. Jadi di sisimu dulu. Berarti apa? Tetangga dulu atau rumah dulu? Itu pentingnya at-taqdim wa takhir. Ya saudara-saudara, kalau Anda memahami ayat Quran, kenapa dijauhkan ini? Kenapa ini diakhirkan? Atau masih ingatkan dulu ketika umumnya seperti ayat 5 surat At-Tahrim juga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ya janda daripada gadis. Ya itu kan, ingat masih antum kan? Asarabbuhu in talakukunna ayyubdilahu azwaja azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin. Penutupnya adalah thayyibatin wa abkara, janda-janda dan gadis-gadis. Di situ kan Allah memberikan ya, ancaman pada istri Nabi kalau dia tidak bertobat dalam Hafsah dan Aisyah, jangan sampai menyakiti Nabi lagi, maka Allah akan mengawinkan Nabi, dikawinkan dengan perempuan lebih baik daripada istrinya yang sifat-sifatnya muslimat. Yang kedua, mukminat, dan sebelum terakhir, janda-janda dan gadis-gadis. Kenapa dalam konteks perkawinan ini kok didahulukan janda baru gadis? Akhirnya antum kalau mau kawin janda dulu atau gadis dulu? Gadis kan akhir. Kenapa yang didahulukan dalam ayat ini apa? Janda. Itulah ya, rahasia takdim wa takhir, mendahulukan dan mengakhirkan. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Akhirnya nanti aja jangan sekarang ya. Insyaallah, insyaallah tahun depan kamu maafin lagi. Jadi kembali saudara sekalian tadi itu, indaka baitan fil jannah, bukan baitan fil jannah indaka. Jadi kalau kita ingin membentuk rumah tangga yang Qur'ani, akhirnya lihat tetangga kita yang dekat rumah kita, apakah masjidnya atau rumahnya, itu yang betul-betul ahli Qur'an. Karena berat kalau rumah tangga kita dekat rumah-rumah yang kering dari ya Qur'an, dari keindahan Quran. Ini yang kelima. Yang keenam, rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga Qurani adalah rumah tangga yang bapak dan adatnya semuanya menjadi mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ayat dalil, mana dalilnya Ustaz? Mana dalilnya? Dalilnya bapak ibu sekalian, antum masih ingat ketika terjadi Ghazwatul Yamamah, perang Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang tidak membayar zakat, memerangi orang yang ngaku nabi, nabi palsu, maka di dalam jihad itu tewas gugur di medan jihad 70 penghafal Quran. Sab'una min hafadzatil Quran. Ini memberikan pemahaman pada kita bahwasanya hafadzatul Quran humul ladina yujahiduna fi sabilillah, penghafal Quran itu ternyata tidak hanya ngafalin saja, biar dihafalin lah, tapi mereka juga mujahid. Kenapa saya tekankan di sini? Karena saya melihat fenomena di sebagian daerah, ketika orang itu hafal Quran dengan alasan takut hafalannya lupa, sehingga meninggalkan sekian banyak kewajiban. Kewajiban mencari nafkah ditinggalkan, kewajiban berdakwah ditinggalkan, kewajiban perang di jalan Allah ditinggalkan. Ya kan? Kalau perang kan gak mungkin pelan, kan? Perang gak mungkin kan? Supaya gak ngantuk. Jadi itulah dasarnya. Ya. Jadi saudaraku sekalian, hafizahumullah, itu caranya. Jadi ada rumah tangga kita ke Quran ini, jangan diartikan Quran itu nanti juz'i parsial. Parsial. Hanya belajar tajwidnya atau suaranya bagus atau hafalannya bagus, tetapi tidak mengamalkan Quran itu sendiri. Ini saudara-saudara hafizahumullah. Bahkan masih ada sebagian orang yang hafal Quran, percaya dengan belenek-belenek perdukunan. Sekarang waktu di pesantren tahfidz Quran hanya ngapalin saja kayak kaset. Kayak kaset. Zai syarid seperti kaset. Yang benar adalah rumah tangga yang Qurani adalah ya, manusia-manusianya adalah aktivis dakwah, aktivis jihad, sehingga benar-benar Quran itu bergerak, kita harap sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berperanglah orang kafir bihi aibil Quran, dengan Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Di dalam kitab tafsir Bapak Ibu sekalian, bihi, dhamirhi ini ada yang mengatakan kembali pada alma, air, karena ayat sebelumnya berbicara tentang air. Tapi yang kedua yang lebih populer, ulama mengatakan hi kembali pada Quran karena maknanya lebih tepat. Ini yang keenam. Yang ketujuh dan yang terakhir, jangan banyak-banyak akhir, takut nanti ujiannya gak lulus atau kaif, bagaimana caranya membentuk rumah tangga kita yang Qur'ani, yang ibadah Allah. Ya. Caranya ya ibadah Allah, agar rumah tangga kita Qur'ani, itu bukan berarti ditungguin terus bapaknya gak kemana-mana, ibunya gak kemana-mana, seperti buku yang terbaca itu. Saudara kita, suami istri itu kan orang sibuk, ya. Tetapi anaknya ya, sebagian ada yang hafal Qur'an, sama, aku juga sama, gak ada bedanya. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan senantiasa al-muhafadatu al-jawil Qur'ani, selalu menjaga atau memelihara nuansa Qur'ani. Sada nuansa. Contohnya begini, Mam. Bapaknya enggak hafal Qur'an, ibunya belum hafal Qur'an, jangan tidak ya, belum hafal Qur'an. Itu logikanya kan seolah-olah anaknya enggak bakalan hafal Qur'an. Sampai ada orang mengatakan, Ustaz, kayaknya saya kayaknya nggak mungkin punya anak hafal Quran. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Saya nggak ada potongan, saya nggak ada keturunan hafal Quran. Saya pernah mendengar begitu, ngarang-ngarang. Kenapa? Iya Ustaz, setahu saya yang hafal Quran itu kebanyakan orang Jawa, orang yang miskin-miskin itu Ustaz. Kalau udah kaya itu nggak mau hafal Quran, susah, udah kaya. Iya. Ya. Jangan kan kayak benar kayak begitu aja udah gak mau hafal Quran. Saya katakan gak begitu akhir. Ya mungkin jauhnya. Contohnya gimana ya tadi, bapaknya belum hafal, ibunya belum hafal, anaknya kirim pesantren tahfidzul Quran. Dia pesantren tahfidzul Quran rata-rata murah nih. Karena orangnya masya Allah luar biasa, sederhana-sederhana, rata-rata kiai-kiai kita itu yang ngajarin Quran, diberikan keberkahan oleh Allah. Itu bagi yang sudah banyak hafalan Qurannya, bagaimana menjaga jalur Quran tadi itu? Pokoknya dia penceramah, setiap ceramah harus ada qaulullah rasul. Jangan penceramah begini, saya kira barangkali hemat saya kalau tidak salah, ya salah beneran. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa ma qala rasul. Ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah, dan qala rasul, rasul bersabda. Itu harus dibiasakan sejak awal. Kenapa ini saya tekankan akhir? Saya waktu di pesantren itu, orang tua saya hafidzallah dan sebagian kiai yang lainnya itu cita-citanya mirip, hafal alfiyah, hafal balaghah, ya, hafal zubat, Yang penting menguasai nahwu, sorof, balaghah, fikih. Dipola untuk menjadi ahli fikih. Ya fikih itu ya, ya penting memang harus, namun juga fikih. Tapi kalau terlalu fikih terus, gitu. Kila wabaru tadi katanya, katanya selalu itu. Nah, kita baru sadar setelah sekolah di Saudi, yang semuanya harus dihafal, dan yang dihafal pertamanya Quran dan Sunnah. Kalau Quran nggak bisa, saya kira, ya saya kira Allah berfirman, nggak bisa begitu. Ya, sebagaimana firman Allah yang artinya kurang lebihnya sudah yang artinya kurang lebihnya nggak boleh Quran begitu. Kalau hadis masih bisa fima maknahu, tapi kalau Quran harus jelas ayatnya dibaca dan tidak boleh kurang lebih. Ayat kurang-kurang gimana? Nggak boleh. Itu akhirnya. Ini satu contoh bagaimana jauh Quran. Ya atau tadi maunya di antara kita nunggu teman, nunggu mobil, nunggu jemputan, ya kita basahi dengan Quran. Ya, atau masya Allah malam seperti ini aku diberikan kemudahan oleh Allah untuk kiam mulai baca Quran yang agak panjang. Ya, kesempatan, soalnya kalau jadi imam belum tentu kesempatan panjang-panjang kalau tidak kiam mulai. Ya karena kalau duhur umumnya panjang-panjang ya enggak. Untuk istirahat atau habis. Jadi nanti untuk makan, untuk istirahat. Makanya orang yang ahli Quran yang tahu juga Islam, kalau ngimami lihat kondisinya. Kalau ngimami di daerah dekat pasar, jangan panjang-panjang, menderita itu pedagangnya. Kalau ngimami anak saudara kita nangis, jangan panjang-panjang. Nabi pernah ingin memanjangkan baca ya Qurannya ketika sholat, mendengar anak menangis, udah stop berhenti. Ya, tadi anak kita sudah ada menangis, tapi ya kita stop aja sampai sini aja. Okay? Sampai sini semoga ada manfaatnya. Aku lupa lihat. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya pertama adalah apa? Buat membentuk keluarga Quran ini kan menurut saya itu perjalanan panjang dan panjang, dan untuk menjaga apa api istiqomah ini supaya tidak apa surut gitu, mengecil atau bahkan sampai padam gitu ya. Tapi justru makin membesar itu bagaimana gitu menjaga ini. Terus yang kedua, saya kalau nggak salah pernah mendengar apa kita ada apa hadis atau apa saya lupa yang apa di untuk mencari ibu bagi anak-anak gitu yang baik gitu, kalau nggak salah di akhirat kita ditagi untuk mencari ibu atau ibu dari anak yang baik gitu. Nah itu untuk mendeteksi apa untuk mendeteksi seperti itu bagaimana gitu. Assalamualaikum. Dua, satu-satu aja ya, terlupa ya. Aku ada dua pertanyaan. Ini pertanyaan bagus ya. Biasanya pertanyaan seperti ini pertanyaan yang masih menderita belum punya istri. Bagaimana mendeteksi bahwa calon istri kita itu baik, bagaimana? Atau yang mau kawin lagi kalau berani. Saudara sekalian, yang pertama bagaimana menjaga ya Quran kita jangan sampai padam. Sebenarnya di antara poin-poin yang sudah saya ceramahkan tadi itu ada jawabannya. Tapi kalau tidak, yang kita lihat dari guru-guru kita, ulama-ulama kita yang telah memberikan contoh yang baik untuk kita. Kita ini di antaranya, pokoknya saya belajar, punya guru. Yang saya tahu guru saya tadi itu ketika menerangkan selalu mesti ada Qur'annya. Dan kata beliau, wiridan Qur'an itu setiap hari, yang para hafid-hafid itu minimal sehari 3 juz. Kalau nggak bisa dibaca sejus, kalau orang yang sibuk berdakwah dan sebagainya, itu akhir. Itu caranya ya agar tidak padam. Dan yang penting lagi, ketika sudah berumah tangga, ketika punya anak dan punya calon menantu, jangan jauh dari Al-Quran, karena tidak sedikit orang yang bapaknya hafal Quran, bahkan mungkin ibunya hafal Quran, kemudian berhenti di situ saja. Anaknya ya udah, nggak anak cucunya nggak dinerusin. Kenapa? Salah di dalam mencari ya menantu tadi. Makanya kalau misalnya anak kita gak hafal Quran, cari menantu yang hafal Quran. Ini mengikuti kayak Ad-Razzaq As-Sunani. Ad-Razzaq itu seorang ahli hadis ya, mengembara di Sun'a di Yaman. begitu mau pulang lagi pada sedian orang sunnah, orang alim mau pulang. Ini siapa yang ngajarin hadis kita? Mana orang sunnah pinter diikat untuk kakinya, bukan kakinya maksudnya dikawinkan dengan anaknya, sehingga menjadilah Abdul Razak as-sun'an nisbatan ila sun'an. Seperti itu ya di antara cara-caranya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana akhirnya seandainya antum atau saya menderita, belum punya istri itu menderita akhirnya. Karena yang punya istri yang bahagia, tadi kan ayatnya kan litas kunu ilaiha. Jadi yang belum punya istri berarti tidak tidak litas kunu, walaupun ya, ya walaupun. Ya. Nah caranya bagaimana tadi? Hadisnya berbunyi ini, hadisnya adalah berbunyi ikhtaru linutofikum, pilihlah oleh kamu untuk menaruh air kamu, maksudnya air mani, karena istri sah. Pilihlah, jadi tidak asal carilah, tapi pilihlah pakai ikhtar. Ya. Nah sebenarnya ya ikhwan, ini dikaitkan dengan hadis yang lain. Ya kalau kamu kawin, tazawwaju alwalud alwadud, kawinlah istri ya atau perempuan yang sangat menyintai dan keturunannya banyak. Itu kan bisa dilihat dari ibunya. Jadi kalau kamu kawin, lihat ya, ukhti tadi itu saudaranya banyak atau tidak. Kadang-kadang malah sebaliknya, ada orang yang kawin maunya ya anak cuma satu, biar warisannya nanti. Nah ini madhabnya madhab duniawi. Itu caranya ya. Kemudian caranya juga mengetahui dia baik, ya insya Allah kalau bapak ibunya baik, soleh dan solehah, anaknya kan baik. Itu diantaranya. Diantaranya lagi, ya melalui ustaz kita atau teman kita. Makanya kalau sudah mau deal, mau kawin, mau betul, kan kita butuh ta'aruf dulu. Jadi di satu sisi Islam itu ideal, di sisi lain juga realistis. Makanya biasanya ikhwan dan akhwat ketika sudah mau deal, mau kawin betul, supaya tidak ada keraguan, ta'aruf dulu. Tapi jangan terbalik guys, jangan seperti sebagian ikhwah hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah, hobinya ta'aruf terus sampai 8 semester ta'aruf terjadi. Ini namanya ya pelanggaran ya, logging ya, tidak boleh. Ta'aruf itu harus sudah yakin jadi dia, jangan hobinya ta'aruf saja membuat akhwat pada menderita gara-gara dia ta'aruf terus. Jadi ini spesialisasinya ta'aruf, Muhammad ta'aruf. Ya. Jadi setelah ustaz kita ngasih contoh ya akhi, ngasih berita, setahu saya dia anak yang baik, orang tuanya khair, orang tua aktif dakwah, dia juga aktif dakwah. Itulah ya di antara cara-caranya nanti. Ini bagi orang yang masih menderita, kalau mengakhiri penderitaan secepatnya sebelum Ramadan akhirnya. Itulah ya. Lagi-lagi yang kedua, langsung aja. Kalau banyak satu-satu aja ya, pertanyaan biar rata. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai yang dengan Ustaz tadi pindah ke tempat yang di lingkungannya adalah orang-orang yang Al-Quran. Tapi di sisi lain begini Ustaz, waktu itu pernah ada satu kajian juga, kita dilarang meninggalkan tempat tersebut bila di lingkungan itu banyak orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, karena itu adalah lahan dakwah kita. Nah itu, jadi mana yang harus didahulukan, apakah kita harus menyelamatkan keluarga diri kita dan keluarga kita untuk mencari tempat yang lingkungannya orang Qurani, atau tetap di situ bertahan sebagai lahan dakwah? Ya. Terima kasih ya, sekarang pada saudaraku yang saya cintai kalau kedua-duanya benar, tinggal kita milih yang mana. Jawabnya begini, yang pertama, indama kunna mu'athirin, ketika kita, antum, saya, itu orang yang terpengaruh, orang yang berpengaruh, afwan, orang yang berpengaruh, bisa memengaruhi orang lain untuk berbuat baik, berjuang di perumahan antum untuk ngajar Quran, antum ngajar, istri antum ngajar, dan antum mampu bertahan seperti itu menjadi contoh yang baik, jangan pindah, jangan pindah. Antum membangun Quran di situ. Tetapi tidak bisa dipungkiri, tidak selamanya orang seperti antum begitu bisa berjuang di tempat antum, di perumahan antum. Ada orang yang ya maaf-maaf saja, ya tinggal di sebuah daerah, ya, jangankan mempengaruhi pada kebaikan, justru dia dan keluarganya terpengaruh oleh lingkungan yang tidak kondusif. Sementara dia tipe orang yang lemah, tidak bisa menghadapi kemungkaran. Nah, ketika dia menjadi orang yang muta'akhirin, terkontaminasi oleh lingkungan yang buruk, maka dalam ajaran Islam ada yang disebutkan hijrah, dipindah ke rumah yang baik. Ya, sehingga jawaban saya kedua-duanya, antum benar akhi, apa yang disampaikan tadi juga saya juga benar, ketika orang tadi tidak mampu membentuk dirinya sendiri apalagi lingkungannya. Ada pepatah Arab yang berbunyi faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, orang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin memberi orang lain. Jadi kalau kita sendiri miskin Quran, bagaimana mengqurankan orang lain? Tapi kalau antum ya akhi sudah menjadi aktivis Quran, ya cara pindah. Antum memberikan penerangan situ. Kita akhi ya, jadi lihat kondisinya. Padahal akhi yang ketiga dari masa ini Pak. Bisa diberikan tips dan trik lah untuk mewarnai keluarga yang belum Quran ini dalam konteks yang masih menderita lah ya. Jadi kita masih keluarga kita belum supaya dimain mewarnai keluarga yang belum Quran ini gitu. Iya. Kalau kita membentuk anak kita mungkin agak lebih mudah ya, Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk mewarnai kayak saudara kita yang lebih tua, saudara kita, ipar kita, mertua kita itu. Iya. Terima kasih ya, Ki. Dan ini pertanyaan yang wajib atau pertanyaan yang realistis dan sekaligus aplikatif, Ki. Pertama begini ya, ikhwan. Sejarah dakwah itu kan dimulai dari sendirian, Ki. Rasulullah SAW ketika berdakwah langsung dibid'ah orang banyak sendirian beliau. Sendirian lagi. Sendirian baru istrinya masuk Islam, tambah lagi pengikutnya. Baru teman dekatnya Abu Bakar masuk Islam, dengan baru budaknya masuk Islam, baru saudaranya masuk Islam Ali. Artinya saudara sekalian, tidaklah sesuatu yang sulit. Kenapa saya katakan tidak sulit? Karena sunatullah bahwa mengqurankan orang lain ini memang dulunya juga kita sendirian. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama akhi, menjadikan diri kita harus mutamayyizan. Artinya kita, saya, antum, akhwat yang ada di sini, berupaya di tengah-tengah keluarganya itu menjadi orang yang istimewa, punya nilai lebih gitu. Ya, karena Nabi SAW ketika dituduh dia manusia biasa, Nabi tidak mengelak, saya manusia biasa. Kul innama ana basyarun, tetapi yuha ilaih, katakan Muhammad, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa. Manusia biasa, tetapi bedanya yuha ilaih, aku diberikan wahyu. Jadi antum manusia biasa, saya manusia biasa, mertua kita manusia biasa, orang tua kita, kakak kita, tetapi kita harus punya nilai lebih. Hafalan Quran kita itu lebih bagus, bacaan kita lebih bagus, akhlak kita lebih bagus. Dan akhirnya saya yakin, seyakin-yakinnya di antara mereka ada yang mengikutinya. Gak usah jauh-jauh lah ya. Saya begitu berasal dari Saudi, ini sekedar contoh, gak usah negara ya, semoga bukan ada yang lainnya, karena lainnya sekedar contoh. Begitu pulang liburan lagi, karena setiap tahun tuh mahasiswa Saudi pulang, diberi kesempatan liburan, pulang berdakwah dan keluarga. Orang yang pertama mencurigai lagi terhadap dakwah kita bukan orang lain, orang tua saya sendiri. Orang tua saya kan kiai ya, ya. Biasanya orang yang sekolah di Saudi dituduh apa lagi? Dituduh Wahabi, dituduh macam-macam. Dan ini bukan karena benci orang tua, khawatir, khawatir, karena belum paham. Tapi lama-lama ketika kita berdakwah, akhirnya beliau orang pertama kali yang mendukung. Sampai sekarang dan sampai nanti dipanggil oleh Allah, kita tetap berdakwah kita. Jadi khotbah iman hafidzakumullah, agar kita mewarnai saudara-saudara kita menjadi Al-Quran atau berdakwah.